الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الإنسان يا أحبة في هذه الحياة وهذه الدنيا لا يحزن على ما فاته منها شيء، وإنما الحزن على ما فات من طاعة الله. فالعبد يندم في آخر عمره على ساعة لم يذكر الله فيها أو عصى الله فيها وهو في حياة الدنيا. فكيف بعد الممات؟ ولا يندم على ما فاته من الرزق وأمور الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله، مات صلى الله عليه وسلم وما شبع في يوم مرتين، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع في يومين متتاليين، ولو أراد الدنيا لبسطت له. أعظم الرزق أيها الأحبة هو رزق الإيمان والتوحيد والسنة. الأرزاق كثيرة، فليست الأرزاق هي المادية فحسب، وإنما الرزق العظيم هو رزق التوحيد والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فالحمد لله أن وهبنا أعظم رزق، وهو رزق التوحيد والسنة وبغض الشرك والبدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang manusia seharusnya ia tidak merasa sedih terhadap apa yang terlewati darinya dari perkara dunia. Seharusnya ia merasa sedih terkait ketaatan atau apa-apa yang terluput darinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba di akhir umurnya kelak ia akan menyesal terhadap suatu waktu yang tidak ia gunakan untuk mengingat Allah taala, atau suatu waktu yang ia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi setelah kematiannya. Namun tidaklah ia akan menyesal terkait rezeki dan perkara dunia yang terluput darinya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah afdhal khalq, seutama-utama makhluk di pada Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat dalam keadaan beliau tidak pernah merasa kenyang dua kali dalam sehari. Beliau juga wafat dalam keadaan tidak pernah merasa kenyang dalam dua hari berturut-turut. Seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan dunia, tentu akan dimudahkan untuknya. Maka sungguhnya rezeki yang paling utama, yang paling besar adalah tauhid dan sunnah. Rizki janganlah dilihat dari perkara materi semata. Maka sungguhnya yang agung, rizki yang besar adalah tauhid dan sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah telah membagi di antara kalian akhlak kalian sebagaimana telah membagi di antara kalian rizki-rizki kalian. Maka sungguh ia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan dunia kepada siapa yang ia cintai dan siapa yang tidak ia cintai. Namun Allah Taala tidak akan memberikan iman kecuali kepada siapa yang ia cintai. Maka inilah rezeki yang besar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabda bi awwal qa'idatin dzakaraha Al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Qala al-qa'idatul ula an ta'lam anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. كفار قريش الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو المدبر وهو الخالق وهو المتصرف في الكون، فأقسام التوحيد كما تعلمون ثلاث: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبعثت الأنبياء بتوحيد الألوهية لتقريره، وأما توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق والرازق فجميع الخلق مقرون بتوحيد الربوبية إلا الشذاذ وحالهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ونحن حينما نقول أن الكفار مؤمنون بتوحيد الربوبية لا يعني هذا أنهم يؤمنون بجميع أجزائه، وإنما بالجملة، يؤمنون بالجملة. البعث من شؤون الرب سبحانه وتعالى، توحيد الله بأفعاله، والبعث من أفعال الله سبحانه وتعالى. قد كفر به المشركون، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا من خصائص توحيد الربوبية. فإذا ذكر أهل العلم أن كفار قريش أو الكفار يؤمن بتوحيد الربوبية أي بالجملة، يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. قاعدة yang pertama. Kata al-mu'alif rahimahullah ta'ala, anta'lam annal kuffar, hendaknya engkau mengetahui bahwasanya kaum kafir, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna annallahu al-khaliqul mudabbir, mereka juga mengakui bahwasanya Allah ta'ala adalah al-khaliq, zat yang menciptakan, al-raziq, ya, atau zat yang berikan rizki, ya, al-muhyi al-mumit, ya, zat yang menghidupkan, zat yang mematikan, al-mudabbir yang mengatur, li jami'il umur, ya, seluruh perkara. Wa anna atau walam yudkhiluhum zalika fil Islam, namun sekedar beriman tentang hal-hal ini tidaklah menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Wa dalil qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Katakanlah, Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki seluruh pendengaran? Siapa yang memiliki kuasa atas seluruh pendengaran dan juga penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayt, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan? Fa sayaqulunallah, kelak mereka atau sungguh mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang Quraisy, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan atau diutus di kalangan mereka, mereka juga mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah mudabbir, yang mengatur perkara, al-khaliq, pencipta, ya, posisi Allah Ta'ala yang mengatur seluruh alam ini, ya. Dan sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah terkait perbuatan Allah Ta'ala, tauhid uluhiyah terkait bagaimana hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan ibadahnya, serta tauhid asma wa sifat. Maka para nabi diutus untuk menetapkan tauhid uluhiyah, diutus untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Arabun tauhid rububiyah, maka seluruh makhluk secara atau seluruh makhluk maka mereka mengakuinya. Maka tauhid rububiyah ini diakui oleh seluruh makhluk kecuali orang-orang yang memiliki penyimpangan, ya, dalam hal ini, dalam keadaan mereka mengingkarinya padahal, ya, hati-hati mereka meyakini hal tersebut. Dan sungguh ketika kita mengatakan bahwasanya orang-orang kafir atau orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, bukan berarti mereka mengakuinya secara terperinci dalam seluruh bagiannya. Akan tapi disebut mereka mengakuinya secara jumlah atau secara global saja, ya. Di antara contohnya ada al-ba'ats, kebangkitan dari kematian, atau bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kematiannya, dan ia adalah perkara rububiyah karena membangkitkan adalah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ba'ats ini yang mana termasuk dari rububiyah telah diingkari oleh orang kaum-kaum musyrikin. Allah Ta'ala firman, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu." Orang-orang kafir mengaku atau mengatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Maka ketika kita mengatakan mereka beriman dengan tauhid rububiyah, maknanya adalah secara global, secara umum, bukan berarti secara terperinci pada setiap bagiannya. ومن الأدلة على أن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية عدة أدلة. أولا ذكر الله أنهم يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق وهو المدبر وأن له ما في السماوات والأرض، فقال عز من قائل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال عز من قائل قل لمن في الأرض قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهذا إقرار لهم بأنهم مقرين بأن الله هو الخالق والمدبر. ومن الأدلة على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية دون الألوهية أنهم في حال الاضطرار كانوا يخلصون العبادة لله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فهؤلاء في حال الاضطرار يعرفون أن لا ينفعهم ولا يضرهم ولا ينقذهم ولا ينقذهم إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة أيضا إقرارهم بلسانهم أنهم ما عبدوا هذه الأصنام لأنها تنفع وتضر وتحيي وتميت، وإنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم لأنهم أو لأن خلقتنا أو ترزقنا، كلا وبل إنما جعلناها شفعاء وواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فخلاصة الأمر أنهم جعلوهم وسطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة على أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية مؤمنين به إيمانا إجماليا إثبات الله ذلك لهم في القرآن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت إيمان هنا وما يؤمن أكثرهم بالله، كيف يكون المؤمن مشرك لو لم يكن هناك فرق بين توحيد الربوبية والألوهية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله أي بربوبيته إلا وهم مشركون بألوهيته. والدليل ومن الأدلة على أنهم مقرون بتوحيد الربوبية دون الألوهية أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلو كانوا كفارا مشركين بتوحيد الربوبية لكان أول الأمر يا أيها الناس أو الأمر بتقرير الربوبية لله سبحانه وتعالى، وإنما كان أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وكان أول نهي ماذا؟ نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan di antara dalil-dalil bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengakui tauhid rububiyah yaitu secara global adalah bahwasanya Allah Taala menyebutkan bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Allah Taala adalah Khaliq Ar-Razak, ya Zat yang menciptakan yang memberikan rezeki. Allah Taala firman wala in sa'atam man khalaqahum la yaqulun Allah, seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah Taala. Demikian pula ya dalam ayat yang lainnya yang panjang berapa pertanyaan sebutkan di antara qul liman lil ardhi wa man fiha in kuntum ta'lamun, milik siapa bumi dan apa-apa yang ada di atasnya, serta berbagai atau serta ayat-ayat setelahnya yang seluruhnya menunjukkan mereka mengakui seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dan ini adalah pengikraran dari mereka sendiri bahwasanya Allah taala adalah zat yang menciptakan, yang mengatur. Dan di antara juga dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengakui tauhid rububiyah adalah keberadaan mereka jikalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terjepit, maka mereka lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas kepadanya. Fa idza massakumud durra fil bahri dalla man tad'una illa iyya. Wa idza massamud durra fil bahri dalla man tad'una illa iyya. Maka jikalau tertimpa mereka, ditimpa mudarat di tengah lautan, hilanglah apa-apa yang mereka seru, hilanglah apa-apa yang mereka berdoa kepadanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dalam keadaan terdesak mengetahui, maka mereka dalam keadaan terdesak mengetahui serta mengakui bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan manfaat, tidak ada yang memberikan mudarat kepada mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara dalil lainnya bahwasanya mereka mengakui terkait tauhid rububiyah secara jumlah adalah pengakuan mereka dengan lisan mereka sendiri bahwasanya berhala-berhala ini bukanlah hal yang dapat memberikan manfaat, bukan suatu hal yang dapat memberikan mudarat dan semisalnya. Akan tapi alasan mereka mengibadahinya adalah sebutkan Allah taala, mereka berkata ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, tidaklah kami mengibadahi mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah taala lebih dekat lagi. Bukan karena berhala-berhala tersebut menciptakan mereka, bukan pula karena berhala-berhala tersebut ya memberikan rezeki, ya tidak demikian. Akan tetapi mereka mengibadahinya dikarenakan berhala-berhala tersebut adalah pemberi, atau mereka menganggapnya sebagai pemberi syafaat serta perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman wa yaquluna, dan mereka berkata tentang berhala-berhala yang mereka sembah, haula'i syufa'una indallah, mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah taala. Maka ringkasannya adalah mereka ingin menjadikannya, menjadikan atau mereka menganggap berhala-berhala atau sembahan-sembahan tersebut adalah para pemberi syafaat yang akan mensyafaat, memberikan syafaat bagi mereka. Kemudian di antara dalil lainnya yang menunjukkan bahwasanya mereka telah beriman terkait rububiyah dengan keimanan yang ijmal atau secara fil jumlah, secara global yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya hal tersebut disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu Allah taala firman wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah mereka beriman kepada Allah taala kecuali dalam keadaan melakukan kesyirikan. Di sini disebutkan iman dan juga disebutkan kesyirikan, maka maknanya adalah mereka beriman dengan rububiyahnya namun melakukan kesyirikan tentang uluhiyahnya. Seandainya tidak demikian, maka tidak bisa digabungkan antara keimanan dan kesyirikan ini. Di antara dalil lainnya adalah bagaimana perintah dalam ayat Al-Qur'an atau awal perintah dalam ayat Al-Qur'an adalah ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai sekalian manusia, ibadahilah, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Seandainya mereka tidak beriman terkait tauhid rububiyah, maka atau terkait perkara rububiyah, tentu perintah yang pertama adalah untuk menegaskan atau agar mereka mengakui dahulu perkara terkait rububiyah ini. Demikian pula larangan yang pertama kali adalah larangan dari adanya atau penafian adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah taala sekutu-sekutu dalam keadaan kamu mengetahuinya. Al-mukhalifuna في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ممن ينتسب إلى الإسلام تجدهم بين أمرين، إما داعية إلى الشرك بحجة الأولياء والتبرك بهم، فتجدهم يقولون السابقون كانوا يعبدونهم ونحن نتبرك بهم رجاء شفاعتهم، فنقول لهم اختلاف المسميات لا يغير الحكم، وتبرككم هذا هو عبادة، وسؤالكم لهم عبادة كما كان يصنعه كفار قريش، وهو عين الشرك بالله سبحانه وتعالى. فكما أن كفار قريش كانوا يجعلونهم وسائط، أنتم كذلك تجعلون هؤلاء الصالحين وسائط بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. ورجل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، فكفار قريش كانوا أعلم من بعض من لم يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية، فكانوا يقرون بأن الله الخالق. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدا، مرة كان هناك رجل في الحي قد توفي رحمه الله الذي يسكن فيه، وهو من العباد لا يكاد يترك الصف الأول، تجاوز عمره 60. قال لي أنا أسجد لله 60 سنة ثم أذهب أتعلم التوحيد، كان هناك درس في التوحيد في إحدى المساجد، أنا 60 سنة أسجد لله وأعبده 60 سنة. يعني نحن نعلم، يقول لي نحن نعلم والله هكذا أن الله هو الخالق والرازق والمعطي، هذا أمر بديهي، هكذا يقول لي. قلت سبحان الله، أبو جهل وأبو لهب مقرون بهذا الذي قلت أنت، فتعجب من قولي. فمن لم يهتم بالتوحيد تجده لا يعرف التوحيد على حقيقته، فلم يفرق بين توحيد الربوبية والألوهية، ويقول أنا أسجد وأعبد الله 60 سنة. يا إخوان، يعني هذا المعنى المقصود أنه ما عرف التفريق، لا أنه كافر، هو مسلم موحد، ولكن جهل معنى لا إله إلا الله بالمعنى الحقيقي. وإلا لو سألته بطريقة أخرى وقلت له هل هناك معبود غير الله سبحانه وتعالى، سيقول لا أبدا، لا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويجب الكفر بما يعبد من دون الله. Maka mereka-mereka yang menyelisihi terkait tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah dari orang-orang yang menyandarkan diri mereka kepada Islam atau mengaku muslim, ada dua kelompok. Yang pertama, seorang yang mana menyuruh pada kesyirikan dengan hujjah atau dengan alasan, ya, bahwasanya itu adalah bertabarruk dengan mereka kepada para wali dan bertabarruk kepada mereka. Maka mereka berhujjah bahwasanya orang-orang dahulu mereka beribadah langsung, sedangkan kami ya hanya bertabarruk kepada mereka serta berharap dari syafaat mereka. Maka kita katakan perbedaan apa-apa atau perbedaan penamaan terhadap suatu hal tidaklah menyebabkan perubahan dalam hukum. Tabarruk itu adalah ibadah. Ketika kalian meminta kepada selain Allah Ta'ala, itu adalah ibadah. Maka inilah sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum kuffar Quraisy, dan inilah inti dari kesyirikan. Maka sebagaimana kaum Quraisy mereka dulu menjadikan sembahan-sembahan Allah Ta'ala sebagai perantara kepada Allah Ta'ala, sebagai wasa'id, demikian pula kalian menjadikan orang-orang saleh sebagai wasa'id. Sedangkan kelompok yang kedua adalah seorang laki-laki atau seorang yang tidak mengenal makna la ilaha illallah, tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Maka dari sisi ini kaum kuffar Quraisy bisa dikatakan lebih mengetahui tentang makna hal tersebut, dan bahwasanya mereka memisahkan, dapat memisahkan hal-hal terkait tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Ya, mereka mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah pencipta dan hal-hal semisalnya. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, apakah lalu engkau akan menjadikan sesembahan yang banyak itu menjadi sembahan yang satu. Kemudian Asy-Syaikh bercerita tentang seorang laki-laki yang pernah berada di sebuah kampung. Seorang laki-laki, ya, beliau telah wafat. Syekh pernah bertemu dengannya rahimahullah, yang mana ia ini termasuk seorang yang ahli ibadah, ya, yang mana ia tidak pernah meninggalkan shaf awal, ya. Umurnya sudah hampir atau telah melebihi 60 tahun. Kemudian ia pernah berkata, aku sudah sujud kepada Allah Ta'ala 60 tahun. Apakah aku harus pergi lagi ke atau aku harus pergi lagi untuk belajar perkara tauhid? Ya. Ia berkata, aku tahu Allah Ta'ala adalah Khalik Razik, misalnya. Maka Syekh beliau berkata kepadanya, hal ini adalah hal yang sama yang diakui juga, yaitu Allah Ta'ala Al-Khaliq Ar-Razik. Hal ini adalah hal yang sama yang diakui juga oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Dan orang tersebut kaget dengan hal ini, terkaget dengan hal tersebut. Namun kata beliau, ya, artinya orang yang tidak memperhatikan terkait tauhid dengan benar, maka ia tidak bisa membedakan antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Kata beliau, perkataan ini bukan artinya orang tadi adalah seorang kafir, tidak demikian, ya. Akan tetapi ia tidak memahami makna la ilaha illallah dengan pemahaman, ya, yang tepat. Seandainya pertanyaannya datang dengan bentuk yang lain, seperti misalnya apakah kau mengakui ada peribadatan bolehnya diibadahkan selain Allah Ta'ala, tentu ia mengatakan tidak. Tentu ia mengatakan tidak. Keberadaan ia mengakui hal ini atau menyebutkan hal tersebut tidak berarti kita mengatakan orang tersebut kafir, tidak. Namun ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian orang yang jahil, tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah dengan benar sehingga mereka mengira bahwasanya la ilaha illallah terkait perkara rububiyah. Qala al-qa'idatu ath-thaniyatu annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi al-qurbati wash-shafa'ah. Fadalil al-qurbah qawluhu ta'ala والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه هي الشبهة الكبرى في الإشراك بالله سبحانه وتعالى الذي أدخلها الشيطان على الناس، فهؤلاء كفار قريش قالوا ما دعوناهم ولا توجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هو قول كفار قريش وقول من قبلهم من الذين يعبدون عيسى والأنبياء كما جاء في تفسير ابن عباس ومجاهد. والواسطة بين الله وخلقه واسطتان، واسطة ممنوعة وهي هذه المذكورة في هذه القاعدة، وهي الواسطة الشركية التي هي بمعنى العبادة. لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال لهم الله في آخر ما قال في قوله تعالى إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم بدعواهم هذه وحكم عليهم بالكفر، وقال في الآية الأخرى سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الشفاعة حكم الله عز وجل عليها بالشرك، فهذا حق الله سبحانه وتعالى. فعجبا لأولئك الذين يغضبون على حقوق الأولياء وهو ليس بحق. إذا قلت لهم ادعوا الله قالوا أنت ما تحب الأولياء، ولكنهم لا يغضبون لحق الله الذي أوجبه على خلقه. وإذا قال يا رسول الله المدد يقول لك حينما تنهى عن ذلك قل يا الله، لا يجوز أن تقول يا رسول الله المدد، فرسول الله قد مات. قال لك أنت ما تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل له على ميزانك هذا أنت لا تحب الله سبحانه وتعالى، فأنا قلت لك قل يا الله وقلت لي فأبيت أن تقول يا الله وقلت لي أنت لا تحب رسول الله، وأنا أقول لك بالمثل أنت لا تحب الله لأنني قلت لك قل يا الله، فالميزان هو الكتاب والسنة، أن هذه هي واسطة شركية. الله عز وجل بعث الأنبياء لتبليغ دينه، وجعل جبريل واسطة بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ورسله، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وخلقه، لما؟ لمعرفة دين الله، فهذه هي الواسطة الشرعية. ومن تأمل كلام الله عز وجل في كتابه الكريم رأى عجبا لكلام الله العظيم، فحينما يكون السؤال من الخلق لرسول الله عن الدين يكون الجواب من الله: قل لهم يسألونك عن الأهلة. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة، أي يسألونك يا محمد عن الأهلة. الجواب: قل هي مواقيت للناس. قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله، فما شيء يسألون من الدين إلا ويقول الله عز وجل قل. لكن حينما تكون المسألة مسألة عبادة وقرب إلى الله يكون كما قال سبحانه وبحمده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ارتفعت قل هنا، لا توجد قل، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة. وهؤلاء شبهوا الله بخلقه وبملوك الدنيا، قالوا: نحن لا نستطيع أن نصل إلى ملوك الدنيا إلا بالوزير أو بمن يبين له حاله، فكذلك قالوا: نحن مذنبين فلا نستطيع أن نتقرب إلى الله، فنذهب إلى هؤلاء الصالحين. فشبه الله بخلقه، تعالى الله عما يفعلون. القاعدة أو قاعدة ينكذبها أنهم يقولون bahwasanya mereka berkata ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa liqalabil qurbati wasyafa'. Tidaklah kami menyeru mereka, yaitu para sembahan-sembahan, wa tawajjahna ilaihim, dan menuju mereka, illa liqalabil qurbati wasyafa'. Kecuali dalam rangka mencari kedekatan serta mengharap syafaat. Fadalil syafa'ah, maka dalil bahwasanya fadalil qurbah, maka dalil bahwasanya mereka mengharap kedekatan adalah firman Allah Ta'ala: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan mereka yang menjadikan selain Allah Ta'ala para wali, maka mereka mengatakan tidaklah kami mengibadahi mereka إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala lebih dekat lagi. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Sungguhnya Allah Ta'ala akan menghakimi di antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih dalamnya. Inna Allah la yahdi man huwa kadibun kafar. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada mereka yang dusta lagi kafir. Sedangkan dari syafa'ah qawlu Ta'ala: wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ulai syufa'una inda Allah. Dan mereka menyeru selain Allah Ta'ala apa-apa yang dapat memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula dapat memberikan mudarat kepada mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata: haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakanlah, apakah mereka ingin beritahu kepada Allah Ta'ala suatu hal yang tidak ia ketahui ada pada di langit maupun di bumi. Maha suci Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ini adalah syubhat yang digunakan dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana syubhat ini dimasukkan, disisipkan oleh syaitan. Maka mereka, yaitu kaum kuffar Quraisy, mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada mereka, kepada sembahan-sembahan ini, tidaklah kami menuju kepadanya kecuali agar mendapat kedekatan kepada Allah Ta'ala serta mendekatkan atau mendapatkan syafaat, sebagaimana dalam ayat tadi, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah berhala-berhala tadi, tidaklah kami menyembah sembahan-sembahan tersebut kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Maka orang-orang ini, atau ya, perkataan orang-orang kufar Quraisy ini adalah sama dengan perkataan orang-orang sebelum mereka dari kalangan mereka yang menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam ataupun para nabi lainnya alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Mujahid. Sedangkan wasitah antara Allah Ta'ala dengan makhluknya ada dua macam. Yang pertama adalah yang terlarang, yang mana ia adalah disebutkan dalam ayat-ayat ini atau dalam ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, dan ia adalah kesyirikan, yang mana ia adalah bermakna wasithah, yang makna dengan makna mengibadahinya. Maka dalam ayat yang pertama tadi, Allah Ta'ala di akhir setelah menyebutkan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, Allah Ta'ala berfirman dalam akhir ayat, inna Allaha la yahdi man huwa kazibun kaffar. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak akan beri petunjuk kepada mereka yang dusta lagi kafir. Maka alasan yang mereka sebut adalah kedustaan, serta Allah menghukumi terhadap perbuatan mereka dengan kekufuran. Sedangkan dalam ayat yang lain atau ayat yang kedua tentang syafaat, dengan alasan syafaat, Allah Ta'ala berfirman di akhir ayat, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Maka alasan syafaat ini, Allah Ta'ala telah menghukuminya dengan bahwasanya ia adalah sebuah kesyirikan, karena ia adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh mengherankan kepada mereka atau sebagian orang, yang mana mereka sangat atau mengklaim menjaga hak para wali, namun tidak mempedulikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau mereka menyeru para wali, menyeru, meminta, berdoa kepada para wali, lalu kita katakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka mereka akan mengatakan, apakah kalian, apakah kamu tidak mencintai para wali? Ketika mereka mengatakan, ya Rasulullah, mereka berdoa kepada Rasulullah SAW, meminta berbagai hal kepada Rasulullah SAW, kita katakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mereka mengatakan, apakah kalian enggak mencintai Rasulullah? Maka kalau kita gunakan timbangan seperti ini, andaikan kita gunakan timbangan seperti ini, kita bisa membalikkan kepada mereka, apakah kamu tidak mencintai Allah? Kita mengatakan kepada kamu, sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah Ta'ala, namun kamu enggak mau, apakah kamu tidak mencintai Allah? Maka timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang kalian sebut perantara di sini adalah bentuk perantara yang syirik. Sedangkan bentuk perantara yang bukan syirik adalah bagaimana Allah Ta'ala mengutus para nabi, untuk menyampaikan agamanya. Dan Allah Ta'ala menjadikan Jibril yang menyampaikan wahyu dari ia kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada umatnya. Ya, sebagai penjelas bagi agama Allah Ta'ala. Maka ini disebut perantara yang syar'i. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran terkait hal ini, terkait pertanyaan atau permintaan seperti ini, akan kita lihat suatu hal yang menakjubkan. Ketika datang pertanyaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara-perkara agama, hukum-hukum terkait perkara agama, maka akan datang jawabannya dengan katakan kul, katakanlah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW. Contohnya Allah Ta'ala firman, yas'alunaka 'anil ahillah, kul hiya mawaqit linnas. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah ia adalah waktu-waktu untuk manusia. Juga dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anil syahril haram, qitalun fihi. Kul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya tentang bulan haram, berperang di dalamnya. Katakanlah perang adalah suatu hal, atau berperang padanya adalah tindakan suatu hal yang besar. Jikalau dalam perkara-perkara syariat disebutkan Rasulullah SAW agar mengatakan, atau disebutkan kata kul agar Rasulullah SAW mengatakan kepadanya. Namun tatkala dalam perkara ibadah beda lagi. Ya, contohnya dalam firman Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah Ta'ala, dan jikalau para hamba bertanya kepadamu tentangku, maka sungguh aku dekat. Tidak disebutkan kata kul di sini, katakanlah. Tidak disebutkan kata kul, katakanlah di sini. Maka ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dalam hal ibadah tidak membutuhkan kepada perantara. Dan di antara keburukan mereka juga, mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan raja-raja yang ada di dunia. Mereka katakan, tidak mungkin kita meminta atau bertemu langsung dengan raja. Akan tapi kita meminta melalui, biasanya kalau raja melalui menteri dan semisalnya. Maka mereka menyerupakan Allah Ta'ala dengan raja-raja yang ada di dunia. Demikian pula mereka beralasan, kami ini berdosa, tidak mungkin sampai langsung kepada atau minta langsung kepada Allah Ta'ala, maka kami harus minta lewat para nabi dan semisalnya. Maka ini adalah tindakan menyerupakan Allah Ta'ala dengan muluk dunia, raja-raja yang ada dunia. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa-apa yang mereka lakukan. حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بها، مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شفاعة منفية وهي الشفاعة الشركية، وشفاعة مثبتة هي الشفاعة الشرعية التي بشروطها. والشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، سواء التي بإذن وهي الشرعية، وما يتوسل به المشركين هي الشفاعة الشركية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الشفاعة كلها له، وقد جاءت نصوص في إثبات الشفاعة، وجاءت نصوص أخرى في نفي الشفاعة. فمن النصوص التي وردت في نفي الشفاعة قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ووردت نصوص أخرى في إثبات الشفاعة، وقد ذكر الشيخ بعضها هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومن النصوص قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهذه النصوص الواردة بين النفي والإثبات افترق الناس فيهم على ثلاث: جاف وغال ووسط. فالجافي هم المعتزلة ومن حذى حذوهم، نفوا جميع أنواع الشفاعات الشرعية ومن باب أولى الشركية، ومن غلا هم من أهل الرفض والتصوف وغيرهم الذين أثبتوا الشفاعة بلا قيود ولا شروط، والشفاعة عندهم هي عين ما كان يفعله كفار قريش يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى. والشفاعة كل شفاعة في حياة البرزخ شرك، لا شفاعة في حياة البرزخ حتى الشرعية، الشفاعة تكون الشفاعة الشرعية تكون في عرصات يوم القيامة وفي الآخرة، وتنال الشفاعة بترك الشفعاء، تنال الشفاعة بترك الشفعاء. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعة، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فمن كفر بالشفعاء نالته الشفاعة، ومن كفر بكل ما يعبد من دون الله نالته الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، كل من لم يشرك، من مات لا يشرك بالله شيئا، فمن أشرك بالله فالشفاعة لا تناله. والشفاعة الدنيوية هي التي تكون في أمور الدنيا فيما يقدر عليه الخلق، فهذه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز طلبها إلا من الله. فمن شروط الشفاعة الرضا، الإذن للشافع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الشفاعة ومع هذا لا يشفع مباشرة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يسجد ويحمد الله ويفتح عليه من المحامد ما لا يستطيعه في الحياة الدنيا، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك واشفع تشفع، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شروطها الإذن والرضا عن المشفوع له، والله لا يرضى عن المشركين. وقد نفى الله عز وجل الشفاعة الشركية من جذورها في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الذي يتخذ شفعاء والشفيع لا بد أن يكون شريكا لهذا المالك، ونفى الله هنا الشراكة، قال: وما لهم فيهما من شرك، أو يكون معاونا له، ونفى الله عز وجل ذلك وقال: وما له منهم من ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة كلها لله، قال ابن القيم عند هذه الآية فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين بمجامع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك وسدتها عليهم أحكم سد وأبلغه. فإن العابد الذي يطلب الشفاعة إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه، وإلا فلو لم يرجو منه منفعة لم يتعلق قلبه به حينئذ، لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد أن يكون المعبود مالكا للأسباب التي ينفع بها عابده، أو شريكا لمالكها، أو ظهيرا، أو وزيرا ومعاونا له، أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده. قال رحمه الله: فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت، انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده، فبقي أن الشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى. فالدعاء لله سبحانه وتعالى وطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى، فتقول: اللهم شفع، اللهم شفع، أو اللهم أرزقني شفاعة نبيك، فهي تطلب من الله. ولا تقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. فرق بين الصورتين، الأولى شرعية والثانية شركية. قال الشيخ محمد عبد الوهاب: فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فأطلبها منه، فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في وأمثال هذا. وإلى هنا نكون انتهينا من القاعدة الثانية ومن درس اليوم، ونكمل غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. Kemudian syafaat terbagi menjadi dua, yaitu kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala: wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat terbagi menjadi dua: syafa'ah manfiyah wa syafa'ah musbatah. Syafaat yang dinafikan dan syafa'ah yang ditetapkan. Wa syafa'ah manfiyah, maka syafa'ah yang dinafikan: ma kana tutlau min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Apa-apa yang diminta dari selain Allah Ta'ala pada hal-hal yang tidak mampu atas kecuali Allah Ta'ala. والدليل قوله تعالى فرمان دليلنا على فرمان الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وهي orang-orang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak ada penjual, tidak ada jual beli padanya, tidak ada sahabat dekat, tidak pula ada syafaat, dan orang-orang kafir ia adalah orang yang zalim. Yang kedua, wa syafa'al musbatah, syafa'ah tetapkan, wahiyal lati tutlau minallah, yang diminta dari Allah Ta'ala. Wa syafi'u mukramun bisyafa'ah, yang berikan syafa'at mendapat kemuliaan dengan diizinkan berikan syafa'at. Wal masyfu'u lahu, yang diberikan syafa'at adalah man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin, siapa yang Allah Ta'ala ridai perkataan dan amalannya setelah mendapat izin. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman: man zalladhi yashfa'u indahu illa biizni, siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maka syafaat terbagi menjadi dua, dan syafaat yang manfiyah atau syafaat yang manfiyah serta syafaat yang musbadah, yaitu syafaat yang terlarang dengan syafaat yang syar'i yang ada. Maka yang tetapkan adalah syafaat yang syar'i yang datang dengan syarat-syaratnya. Dan syafaat ini seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala firman, kullillahi syafa'atu jami'a. Sungguhnya milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Sedangkan apa-apa yang dilakukan orang-orang kaum musyrikin dari syafa'at adalah syafa'at syirkiyah. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan syafa'at seluruhnya terkait atau syafa'at seluruhnya adalah miliknya. Dan sungguh tentang syafaat ini terdapat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah atau nas-nas syariat terkait penetapannya, juga merupakan atau juga datang dalil-dalil terkait penafiannya. Misalnya di antara dalil-dalil yang menunjukkan penetapannya adalah firman Allah Ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsi syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan takutlah kalian kepada hari yang mana seorang jiwa tidaklah bisa menggantikan yang lainnya, tidak pula diterima padanya syafaat. Dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa anzirhum yawmal azifa idzil qulub ladal hanajir kadhimin ladal hanajir kadhimin wama lil zalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Dan peringatkanlah mereka terkait hari yang akan mendekat, tatkala hati berada di kerongkongan dalam menahan marah, dan tidaklah ada bagi orang-orang zalim kerak teman dekat ataupun syafi'an yuta', pemberi syafaat yang ditaati. Demikian pula terdapat dalil-dalil yang lain yang seakan atau yang mana menunjukkan penafian syafaat atau penetapan syafaat. Dan terdapat dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan penetapan syafaat. Seperti di antaranya firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada. Mereka ia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka serta apa-apa yang ada di belakang mereka, dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali kepada yang ia ridai. Maka manusia atau orang-orang dalam melihat kepada nas-nas ini terbagi menjadi tiga kelompok. Antara orang yang kurang atau terlalu kurang dalam masalah syafaat, kemudian orang yang ghulu atau berlebihan terkait syafaat, serta orang yang pertengahan. Maka kaum Mu'tazilah dan yang semisalnya termasuk orang yang terlalu kurang dalam perkara syafaat ini, hingga mereka meninggalkan nas-nas yang terkait dengan syafaat serta hanya mengambil nas-nas yang menafikan syafaat. Sedangkan orang-orang yang ghulu dari kalangan sufiyah dan semisalnya melakukan hal yang ghulu dalam syafaat ini, maka mereka menetapkan syafaat secara keseluruhan tanpa adanya batasan-batasan. Dan syafaat yang mereka lakukan adalah mirip dengan syafaat yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Dan sungguhnya setiap syafaat yang diminta atau yang terjadi di alam barzah adalah kesyirikan. Syafaat syar'iyah, syafaat yang syar'i hanya ada dalam keadaan-keadaan pada hari kiamat dan juga saat di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan atau tidak menyeru mereka-mereka yang beri syafaat, maka bagi mereka lah syafaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abu Hurairah bertanya kepadanya, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah, siapa yang paling bahagia dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya, maka tindakan meninggalkan, tidak meminta kepada para pemberi syafaat, inilah justru yang membuat seorang akan mendapatkan syafaat. Sedangkan permintaan syafaat dalam perkara-perkara duniawi yang mana sanggup atasnya seorang, ya, maka hal ini adalah suatu hal yang dibolehkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, man zalladzi aw man yashfa' syafa'atan hasanatan, siapa yang berikan ya syafaat yang baik. Dan juga Nabi sallallahu berkata, isfa'u tujaru, berikanlah syafaat kamu, kalian akan mendapatkan pahala. Adapun perkara-perkara yang tidak mampu atasnya kecuali Allah Ta'ala, maka tidaklah boleh ia diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara syarat syafaat adalah, yang pertama adalah izin dari Allah Ta'ala kepada mereka yang berikan syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berikan kepadanya syafaat. Akan tetapi, kalau kita lihat dalam hadis, maka beliau tidak serta-merta memberikan syafaat langsung, melainkan disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kemudian bersujud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dikatakan irfa' ra'sak, ya, angkatlah kepalamu, ya, wasal tu'tah, mintalah akan diberikan, wa qul yusma, katakanlah akan didengar, wasyfa' tusyaffa', dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberikannya. Barulah kemudian beliau memberikan syafaat. Maka ini adalah syaratnya, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala izin kepadanya. Demikian pula syarat yang kedua adalah Allah Ta'ala ridha dari mereka yang diberikan syafaat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan ridha kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menafikan syafaat yang syirik ini dari pokoknya. Dalam ayatnya firman Allah Ta'ala, "Qul allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah." Katakanlah, serulah mereka yang kalian seru selain Allah Ta'ala, tidaklah mereka memiliki hak, tidaklah mereka memiliki apapun sebesar zarrah di langit ataupun di bumi, tidak pula mereka memiliki persekutuan dalamnya, tidak pula mereka membantu di dalamnya, serta tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali pada apa-apa kepada mereka yang Allah Ta'ala izinkan. Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala berkata ayat ini, maka perhatikanlah bagaimana ayat ini telah menutup orang-orang musyrikin di seluruh jalan yang mereka lakukan, yang mana mereka gunakan untuk masuk pada syirik, dan Allah Ta'ala menutup bagi mereka dengan penutup yang paling kuat. Maka sungguhnya seorang hamba, ia berkaitan atau ia memiliki keterkaitan dengan apa yang ia ibadahi adalah dalam rangka mengharapkan manfaat dari hal tersebut. Seandainya tidak ada manfaat, maka tidaklah akan ia bergantung kepadanya. Maka pastilah apa-apa yang disembah oleh Allah Ta'ala, atau pastilah suatu hal yang disembah, suatu yang memiliki sebab yang bisa menjadi manfaat bagi mereka yang menyembahnya, atau minimal atau setidaknya adalah sekutu bagi pemilik manfaat tersebut, atau penolong baginya, ya, yang membantunya, ya, atau setidaknya memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat di sisinya. Maka tatkala seluruh hal ini telah dinafikan oleh Allah Ta'ala dari empat perkara yang telah Allah Ta'ala nafikan dalam ayat di atas, maka batillah dan hilanglah seluruh sebab-sebab kesyirikan. Maka hendaknya seorang meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya ia berdoa kepada Allah Ta'ala dan meminta darinya syafaat. Minta agar Allah Ta'ala memberikan rizki syafaat dari nabinya kepada ia, atau memberikan syafaat dari nabi agar nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuknya. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah Ta'ala berkata, fa'idhaka, adapun jikalau syafaat seluruhnya milik Allah Ta'ala dan tidak terdapat kecuali setelah mendapat izinnya, tidaklah nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula selainnya memberikan syafaat hingga Allah memberikan izin. Dan Allah Ta'ala tidaklah memberikan izin kecuali orang-orang yang bertauhid, kecuali untuk mereka yang bertauhid. Maka terjelaskan bagimu bahwasanya syafaat seluruhnya milik Allah Ta'ala, maka mintalah ia darinya. Maka katakanlah, maka aku katakan, ya Allah, janganlah engkau mengharamkan aku dari syafaatnya, atau ya Allah, jadikanlah ia memberikan syafaat tentang kepadaku, dan semisal hal itu. Dan janganlah seorang mengatakan, ya Rasulullah, minta kepada Rasulullah syafaat banyak, melainkan mintalah agar Allah Ta'ala menjadikan Rasulnya memberikan syafaat untuknya. Maka ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu, syafaat yang syirik, yaitu ketika minta langsung kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang satu adalah syafaat yang ditetapkan, yaitu ketika minta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan Rasulnya memberikan syafaat untuk kita. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin nukut asyila bukra insyaallah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ada masih ada pertanyaan-pertanyaan besok insyaallah.